Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, sejenak mengingatkan jiwa, hati dan keimanan kita akan perkara surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan perkara yang sering-sering diingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Dalam hadis yang sahih kata Hambalah Al-Usaydi rahimahullah, Ahadul Khatib, diriwayatkan dari Hambalah, seorang sahabat yang mulia yang juga merupakan salah seorang sahabat yang mencatat wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nakuna indak tudakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya aynin. Hambalah menyebutkan apa yang dia rasakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisi kamu, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka seakan-akan surga dan neraka itu betul-betul berada di hadapan kami. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering-sering mengingatkan para sahabatnya akan keindahan surga dan ngerinya dahsyatnya neraka Allah. Itu sahabat yang selalu diingatkan oleh Nabi, apalagi kita yang lebih harus untuk selalu diingatkan akan perkara ini, diingatkan akan surga Allah agar kita semakin termotivasi, semakin bersemangat dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini, agar kemudian kita tidak menggadaikan agamanya kita, keistiqomahannya kita hanya dengan kemegahan, kelezatan yang bersifat sementara ini. Perlu untuk kita diingatkan akan neraka Allah Rabbul Alamin, agar kita semakin membentengi diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Perlu untuk kita diingatkan akan neraka Allah, agar kita semakin takut untuk terjatuh dalam kubangan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka salah satu kitab yang membahas lengkap tentang surga Allah adalah apa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, Tamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk jamaah sekalian di pembahasan yang baru. Ya, kata beliau, fi ziyarati ahlil jannati ba'dihim ba'da wa tadhakurihim makana bainahum fid dunya. Kunjungan penduduk surga sebagian kepada sebagian yang lainnya dan obrolan mereka dari perkara-perkara yang pernah mereka alami dan lalui selama di dunia. Subhanallah, ada semua terjadi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saling mengunjungi di antara penghuni surga, obrolan-obrolan sesama penghuni surga itu ada jamaah sekalian. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ. Kemudian penghuni surga itu saling berhadapan, yatasa'alun, mereka saling bertanya, saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Qala qailum minhum inni kana li qarin, maka sebagian dari mereka itu ada yang berkata, sesungguhnya aku di dunia itu memiliki teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin, temannya ini mengatakan, apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan, mempercayai, mengimani adanya hari kebangkitan. Ini ayat luar biasa jamaah sekalian. Semoga memberikan pelajaran yang banyak untuk kita semuanya. A'idha mitsna wa kunna turaba wa idhama a'inna lamadinun, apakah ketika kita mati nanti, ya, ini masih kisah temannya ini, yang kata penghuni surga tadi apa, inni kana li qarin, dahulu di dunia saya punya teman sahabat, ya, yang dia mengatakan kepadaku, apakah kamu termasuk orang-orang yang mempercayai, mengimani adanya hari kebangkitan, apakah kamu termasuk orang-orang yang mengimani ketika kita mati menjadi tanah tulang belulang kemudian kita akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk diberikan pembalasan. Ya, makanya disebutkan ad-din maliki yaumiddin, din itu juga ya diartikan hari pembalasan. Ya, qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ya, kemudian orang mukmin ini mengatakan kepada temannya tadi yang bercerita bahwa saya memiliki teman, ini obrolan sesama penghuni surga, kata beliau, hal antum muttali'un, apakah kamu ingin lihat teman kamu itu yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, apakah kamu ingin lihat kondisi teman kamu itu yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, maka dia pun melihat ternyata temannya itu berada di tengah-tengah neraka, diseret, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Qalatallah in kita laturdin, ya Rob, demi Allah katanya, ya, hampir-hampir saja temanku itu mencelakakan saya. Wow, banyak pelajaran yang bisa kita petik jemaah sekalian. Ya, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, kalaulah bukan nikmat dari Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang binasa, yang merugi, yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat ayat ini dalam surat As-Saffat ayat 50 sampai 57. Ya, surat As-Saffat ayat 50 sampai 57. Subhanallah. Ya. Banyak jamaah sekalian. Pelajaran-pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik dari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, akhbara subhanahu wa ta'ala anna ahlal jannati aqbala ba'duhum ala ba'din yatahaddatsun. Di dalam ayat ini Allah Rabbul Alamin mengkhabarkan kisah bahwasanya sesama penduduk surga tersebut saling berhadap-hadapan, yatahaddatsun, sembari ngobrol, bercengkrama. Fa'aqabala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ya, saling berhadap-hadapan, bercengkrama, ngobrol. Apa pelajaran yang bisa kita petik jamaah sekalian? Ya, adab ketika ngobrol. Ya, kalau ngobrol sama teman, hadapkan dirinya kita menghadap dia. Ya, jangan teman kita ngobrol, bicara, kita malah balik ke belakang, ya, membelakangi dia. Itu bukan adab ketika ngobrol bersama orang lain. Apalagi, na'udzubillah, apalagi apa yang menimpa kita di zaman ini, ya, penyalahgunaan alat telekomunikasi. Ya, temannya ngobrol sama dia, malah dia asik chattingan dengan orang yang jauh. Ya, lagi ngasih ngobrol sama temannya, dia malah terima telepon dari orang yang jauh. Ya, ini adab dari mana ini? Ya, tidakkah kita menjaga perasaan teman ngobrolnya kita ini, jamaah sekalian? Lihat ini, bagaimana sikapnya penduduk surga tersebut, bercengkrama sambil berhadap-hadapan. Subhanallah. Ya, jadi ini perlu diperhatikan kaum muslimin dan muslimah. Ya, kalaupun lagi ngobrol kemudian ada telepon masuk, ya dilihat dulu dong. Kalau orang tuanya kita yang sekiranya memang butuh-butuh untuk kita angkat-angkat sembari memberitahukan teman obrolannya kita, maaf, ada telepon dari orang tua saya, izin sebentar. Nah, ada telepon dari temannya kita yang memang sekiranya itu sangat-sangat urgen sekali, ya, minta izin sama teman ngobrolnya tadi. Jangan hanya perkara biasa, lihat ada telepon, semuanya diangkat. Ya, gimana perasaan temannya kita, jawab sekali, betul nggak? Ya, ada yang pernah rasakan nggak? Ya, ini bukan adab, ini bukan adab. Ya, temannya kita kalau istilah orang dijadikan sebagai apa? Bagaikan nyamuk, ya katanya. Masa Ustaz, ya, saya lagi ngobrol, dia asik, ya, ngobrol, terima telepon dari temannya yang jauh. Lah, teman kita yang dekat ini diapain? Ya, maka nggak perlu diangkat kalau memang nggak perlu. Ya, diperhatikan, jaga perasaannya teman kita, saudaranya kita tersebut. Dia memiliki hak untuk kita hargai. Dia memiliki hak untuk kita hormati. Sebagaimana kita senang, cinta untuk diperlakukan dengan baik, maka perlakukan saudaranya kita dengan perkara-perkara yang kita senang diperlakukan kepada kita, jemaah sekalian. Subhanallah. Ini adab-adab yang terkadang dianggap sepele sebagian kita. Ya, akan tetapi betul-betul memberikan goresan yang begitu dalam kepada saudaranya kita. Hanya kepada Allah kita mengadu keadaannya kita. Ya, maka jangan menyalahgunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dari alat-alat telekomunikasi tersebut. Pergunakan sebagaimana mestinya. Pergunakan pada tempatnya, pergunakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat untuk dirinya kita. Ya, itu diperhatikan. Ya. Ngobrol diperhatikan. Sebagaimana kita senang kalau kita ngobrol diperhatikan sama temannya kita, maka demikian pula kalau temannya kita ngobrol, ya perhatikan. Perhatikan. Ya. Yatasa'alun ay yatahaddatsun. Mereka ngobrol kisah-kisah mereka yang lama. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, termasuk faedah yang bisa diambil dari ayat ini bahwa menceritakan perkara-perkara lalu yang kita alami, yang menyenangkan kita, itu akan membuat hatinya kita lega, lapang, ya. Ada pengalaman misalnya ke Puncak Bogor rekreasi, ceritakan, masya Allah, enak sekali dulu ya, bisa kesana refreshing, ya, bakar-bakar kambing, ya, berenang, itu gak apa-apa itu, jiwanya kita juga butuh untuk refreshing, ya, makanya kelanjutan dari hamdalah itu tadi ada kelanjutannya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ya hamdalah sa'atan sa'atan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya wahai hamdalah, kamu selalu ingat apa-apa yang saya sampaikan dari wasiat-wasiat tentang surga, neraka tersebut, kamu selalu ingat, maka para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu di jalan kamu, di tempat tidur kamu, wahai hamdalah. Walakin sa'atan sa'atan, akan tetapi wahai hamdalah, sesaat demi sesaat, ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk keluarga kita, ada waktunya untuk diri dan jiwanya kita. Indahnya Islam, ya, ada semuanya, ada porsinya masing-masing, ya, ada semuanya. Setelah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri, anaknya kita, ada waktu untuk mereka, ya, untuk ibadah ada, ya, ada semuanya. Walakin sa'atan sa'ah, subhanallah, ya. Jadi menceritakan kenangan-kenangan indah itu, kata Syekh Al-Utsaimin, akan membuat hati ini menjadi tenang, ya, mengingat masa yang lalu yang indah tersebut, masya Allah, enak, ya. Lihat nih obrolan penghuni surga, ceritakan, ya, sampailah mereka dari kisah ini, dari obrolan-obrolan mereka itu, sampailah pertanyaan mereka tentang cerita, saya punya teman dulu, ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan, wa yas'alu ba'dhum ba'dhan ala ahwalin kanat fid dunya, dan mereka penghuni surga tersebut saling bertanya tentang keadaan mereka yang pernah mereka alami di dunia. Maka buat dong memori-memori yang indah dalam kehidupannya kita, jamaah sekalian. Hidup cuma sekali. Buat memori yang indah yang bisa kita kenang dan bisa kita ingat kembali, yang bisa kita diperlihatkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat memori yang kelam dalam kehidupannya kita. Jangan membuat perkara-perkara yang tidak menyenangkan untuk kita ketika kita lihat di hari kiamat kelak. Subhanallah. Katanya mereka ngobrol satu sama lainnya tentang perkara yang mereka alami di dunia ini. Fa'afdat al-muhadadatu wal-muzakaratu ila anqala qailum minhum. Sampailah mereka dari nostalgia dan pembicaraan di dunia tersebut, sampailah mereka kepada pembicaraan tentang perkara ini. In kana li inni kana li qarin fid dunya yunkirul ba'tsa wad-daral akhirah. Dari obrolan-obrolan dan nostalgia mereka itu akhirnya nyerempet cerita, dulu saya punya teman di dunia yang dia itu mengingkari tentang hari pembalasan dan hari kiamat. Wah, ya, ini apa ini? Bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek akhlak dan agamanya. Hati-hati. Wah, Islam betul-betul datang untuk memberikan pengamanan kepada para pemeluknya. Indahnya Islam itu, ya, ditutup semua celah-celah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, jelek agamanya, yang melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk melalaikan kita dari kampung akhirat, yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengingatkan kita apa? Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama teman pergaulannya. Tuh, teman itu luar biasa jemaah sekalian. Ya. Bahaya sekali. Pengaruhnya luar biasa. Falyanzur ahadukum liman yukhalil. Maka kata Nabi, hendaknya di antara kalian itu betul-betul selektif memilih teman pergaulan. Ya. Selektif di dalam memilih teman pergaulan. Lihat teman-teman kita yang selalu mengingatkan kita dalam perkara kebaikan. Lihat teman kita yang bisa memberikan kemanfaatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita, bukan memberikan kejelekan, kemudaratan, bahaya untuk dunia dan akhiratnya kita. Kalau sudah dapat teman yang seperti ini, dipegang erat-erat, jangan dilepaskan. Ya, karena setan itu paling demen, paling senang untuk memisahkan persahabatan di antara dua orang-orang yang soleh. Ya, kata para ulama, mencari teman yang soleh, yang baik itu sulit, melepaskannya mudah. Ya, mudah untuk melepaskannya. Hanya gara-gara perkara sepele, kemudian retak hubungan tersebut. Ya, apalagi gara-gara permasalahan dunia. Na'udzubillah. Ya, hati-hati, ingat-ingat tuh, ya, betapa sulitnya mencari teman yang soleh di zaman sekarang ini. Maka kalau sudah dapat, jangan dilepaskan, ya. Karena itulah persahabatan, pertemanan yang akan terus langgang sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, ya. Maka sekali lagi pelajaran untuk kita semuanya. Hati-hati, ya. Fa'afdat al-muhadatsatu wal-mudzakaratu ila an qala qa'ilun minhum. Maka pembicaraan nostalgia tersebut semakin asik sampailah mereka kepada ucapan salah seorang di antara penghuni surga tersebut, inni kana li qarin fid dunya yunkiru ba'tsah wad daral akhirah. Ya. Aku memiliki teman dahulunya di dunia yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari kiamat. Wa yaqul ma hakallahu anhu yaqul, ya. Maka kemudian penghuni surga tersebut memberitakan seperti apa yang telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. A innaka laminal musaddiqin, apakah engkau termasuk orang yang percaya, yakin, beriman, bi anna nub'ats, bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan, wa nujaza bi a'malina wa nuhasabu biha ba'da an mazzaqana bala. Ya. Apakah kamu termasuk orang-orang yang percaya, beriman bahwa kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan diberikan balasan-balasan terhadap amalan perbuatannya kita, akan dihisab setelah kita sudah menjadi tulang belulang. Ya. Kamu percaya enggak? Lihat ini subhat nih ini. Ya. Bahaya, harus belajar. Belajar kita semuanya. Ya. Kalau kita enggak belajar, mudah sekali kita untuk ikut arus dalam kubangan syahwat dan subhat. Oh iya ya, betul juga. Masa kalau sudah mati bisa disiksa kembali? ya kan? Ini kan subhat namanya ini. Subhat itu kerancuan, kerancuan dalam pemikiran. Ya. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Kalau syahwat jemaah sekalian, itu orang sadar, tahu dia bahwa dia itu salah. Cuman dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Ya. Coba tanya tuh, ya, pelaku kemaksiatan hampir semua, bahkan semuanya tahu itu perkara yang dilarang. Ya, coba aja lihat, minum-minuman keras, berjudi, berzina, na'udzubillah, tahu mereka, tahu. Ya, makanya untuk menyadarkan pelaku kemaksiatan yang terkena karena syahwat, hawa nafsu, itu lebih mudah. Lebih mudah, ya. Diingatkan ini maksiat, gak boleh, ancamannya demikian dan demikian. Kamu itu sudah berumur, kamu sudah 40 tahun, sebentar lagi mati, ya. Kok masih berbuat kemaksiatan demikian? Diingatkan kembali, dibuka harapannya, jangan pernah berputus asa. Rahmat Allah sangat luas, Allah Maha menerima dan membuka pintu taubat untuk para hambanya. Sadar dia, tapi coba untuk meyakinkan orang-orang yang terkena syubhat, kerancuan pemikiran dan pemahaman itu luar biasa. Luar biasa, ya, sulitnya. Kenapa? Karena mereka juga menganggap dirinya benar. Ya. Ya, lihat ini. Ya. Ketika dia memberikan sebuah syubhat, kamu percaya enggak? Ya, kita akan dibangkitkan kembali dalam keadaan kita sudah remuk jadi tulang belulang. Apa kamu gak lihat tuh di kuburan tuh, kalau digali, ada kuburan digali, kan tulang belulang tuh, ya, masa dibangkitkan kembali, disiksa, kan mustahil itu. Akhirnya masuk di pikirannya, iya ya, betul juga. Nah, itu bahaya. Tapi kalau orang yang berilmu, membekali dirinya dengan ilmu agama, masya Allah, alhamdulillah, ya, akan terjaga dia dari pintu syahwat dan syubhat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna turaba wa idhama. Ketika kita mati, kita menjadi tanah dan tulang belulang. Ya. Ini juga pelajaran untuk kita semuanya, ya. Katanya tadi, a idza mitsna wa kunna turaba wa idhama. Apakah kita kalau sudah mati, berarti apa? Ya, dia akui bahwa kita itu semuanya akan mati jemaah sekalian. Ya, di dunia ini bukan kehidupan yang kekal abadi. Semua kita semua akan wafat, akan mati. Ya. Seberapa lama pun hidupnya kita di dunia ini, toh ujung-ujungnya adalah kematian. Makanya tuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an, kembali Jibril alaihi salam datang mengingatkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, wahai Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, silakan kamu hidup di dunia ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Jibril, silakan kamu hidup. Tapi ingat, suatu saat kamu akan mati. Subhanallah. Ingat bahwa suatu saat kamu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terlena, harus selalu siap. Ya, harus siap selalu menghadapi yang namanya kematian itu. Jangan terlena dengan kesehatannya kita. Jangan terlena dengan kekuatannya kita. Jangan terlena dengan keistiqomahannya kita. Jangan terlena dengan apa-apa yang kita miliki. Jangan. Yang namanya ajal kematian tidak melihat itu semuanya. Kapan datang waktunya? Tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang bisa mencegahnya, menghalanginya walaupun sedetik. Mati, mati. Ya. Maka jemaah sekalian, untuk kita semuanya selalu dalam keadaan waspada bahwa ajal kematian itu mengintai kita. tidak menunggu persiapannya kita, tidak menunggu tobatnya kita, tidak. Ya, yang harus kita lakukan untuk selalu berbenah diri, muhasabah, introspeksi diri, untuk mengingat dan menimbang-nimbang, memikirkan apakah bekalnya kita sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau Allah wafatkan kita di hari ini, sudahkah kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dipikirkan, coba dihisap dirinya kita ini. Kita hisap sendiri sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau Allah wafatkan kita di hari ini, jamaah sekalian, dan itu sangat-sangat memungkinkan kita diwafatkan dalam keadaan kita enggak mengetahui kapan datangnya ajal kematian. Kalaulah kita diwafatkan oleh Allah di hari ini, sudahkah kita siap dengan membawa perbekalan kita yang sangat-sangat sedikit, dengan membawa kemaksiatan yang begitu banyak, dengan membawa kelalaiannya kita yang begitu besar, tidak seimbang dan tidak akan pernah seimbang dengan kenikmatan yang kita rasakan. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita akui betapa malasnya kita, betapa lalainya kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kenapa jemaah sekalian, ya, diingatkan di sini tentang apa? Hari kebangkitan. Al-Ba'thu. Karena hari kebangkitan itu merupakan satu unsur dan salah satu rangkaian dari keimanan seorang hamba akan hari kiamat. Kan dalam rukun iman disebutkan wa an tu'mina billahi wal yaumil akhir, kemudian disebutkan apa, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi wal yaumil akhir, engkau percaya akan takdir yang baik dan buruk, dan kamu percaya, beriman, membenarkan tentang hari kiamat. Salah satu pondasi keimanan seorang hamba harus percaya akan hari kiamat, dan hari kebangkitan itu merupakan salah satu dari tiga perkara yang terkandung dalam keimanan seorang hamba pada hari kiamat. Ya, jadi dalam pembahasan keimanan seorang hamba pada hari kiamat itu di dalamnya terdapat tiga unsur. Ya, yang pertama al-iman bil ba'ts, keimanan seorang hamba, seorang mukmin dan mukminah tentang hari kebangkitan, harus percaya, wajib hukumnya. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis-sur an-nafkhatan tsaniyah, yaitu dihidupkannya kembali hamba-hamba Allah setelah diwafatkan olehnya. Ya, dihidupkan kembali setelah ditiup sangkakala yang kedua, hidup semuanya. Fa yaqumun nasu li rabbil alamin hufatan ghaira munta'ilin, maka ketika mereka semuanya dibangkitkan untuk menghadap Allah, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, ya, uratan, telanjang bulat, ya, gurlan, dan tidak dikhitan. Itulah kondisinya kita nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Bangkitkan semuanya sejak awal penciptaan sampai akhir dari penciptaan makhluk ini, dibangkitkan semuanya dalam keadaan apa? Tidak menggunakan pakaian sehelai pun, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak dalam kondisi disunat. Ya, dan itu dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama badana awwala khalqin, sebagaimana kami ciptakan mereka awal kalinya. Kita kan diciptakan, ya, keluar dari perutnya ibu kita, jamaah sekalian, apa? Gak punya pakaian, iya kan? Tidak beralas kaki, tidak dalam kondisi dikhitan. Maka demikianlah keadaan kita ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nu'iduhu, kata Allah, maka demikianlah kami kembalikan mereka. Wa'dan 'alaina, ini sebagai sebuah ketetapan dari kami. Inna kunna fa'ilin, pasti dan pasti akan kami lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siapa yang berani dan bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, jadi, jadi semua. Tidak ada sesuatu dari kekuatan ini yang bisa menghalanginya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha mampu untuk melakukan semuanya, jemaah sekalian. Inna kunna fa'ilin, kami akan lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan bangkitkan mereka kembali dalam keadaan tidak menggunakan pakaian alas kaki dan tidak di hitan, subhanallah. Ya, maka beriman kepada hari kebangkitan ini, jemaah sekalian, merupakan perkara yang wajib, dan wajib untuk diimani, diyakini oleh kaum muslimin dan muslimah. Ya, makanya juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 15-16, kata Allah Rabbul Alamin, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, kemudian kalian setelah itu akan menjadi mayat, mati kalian setelah kalian hidup di dunia ini, kalian semua akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati yub'athun, kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Jadi jangan ya berasumsi mati selesai masalah, jangan. Ya, matinya kita di dunia itu pada hakikatnya adalah untuk melanjutkan kepada kehidupan yang baru, kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur, dan kehidupan di hari kiamat. Ya, subhanallah, walhamdulillah, kita dilahirkan dan bisa mengenal Islam ini, jemaah sekalian, walhamdulillah. Coba apa jadinya kalau Allah enggak memberikan kita hidayah dan taufiknya? Banyak tuh orang-orang di luar, orang kafir, karena stres, ya, malu, bunuh diri. Dikiranya dengan bunuh diri itu selesai masalah. Iya, coba sekalian. Dikiranya setelah bunuh diri itu selesai masalah. Padahal, ya, kehidupan yang lebih sengsara mereka akan rasakan. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari sisi ini, jemaah sekalian, maka hendaknya setiap muslim dan muslimah banyak bersyukur akan hidayah Islam ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah berikan hidayah terbesar, hidayah Islam, mengenal Islam, apalagi bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dilepas. Jangan dilepas. Hidayah Islam, hidayah sunnah itu jangan dilepas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan, dan manusia itu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Itu sudah jelas sekali, ya, akan dibangkitkan, dikumpulkan semuanya dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Makanya Aisyah, ya, jangankan kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kaget, ya Rasulullah, an-nisa war-rijal yanzuru ba'duhum ba'da, kalau manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai sehelai pakaian pun, ya tentu dong para perempuan, laki-laki akan melihat satu sama lain auratnya mereka. Itu yang tergambarkan di benak Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min an yantura ba'duhum ba'da. Wahai Aisyah, kengerian, dahsyatnya kejadian yang terjadi di hari itu meluputkan, melalaikan mereka untuk melihat aurat satu sama lainnya. La ilaha illallah. Saking dahsyatnya kengerian pada saat itu, orang-orang bagaikan mabuk semuanya melihat dahsyatnya kejadian di hari kiamat itu, jemaah sekalian. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Hanya kepada Allah kita memohon keselamatan. Ngerinya pada saat itu, ya, orang telanjang enggak peduli lagi semuanya, karena apa? Semuanya melihat apa yang selama ini mereka dengarkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, terjadi, maka jangan menjadi penyesalan di kemudian hari. Jemaah sekalian, sadarkan dirinya kita, mumpung kita masih hidup dan diberikan kesempatan. Jangan sampai nanti baru lihat, baru sadar, na'udzubillah, sadar yang tidak memberikan manfaat lagi. Ya subhanallah. Ya, juga banyak sekali ayat-ayat tentang keimanan seorang hamba terhadap hari kebangkitan ini. Ya, makanya juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, wahai para hambaku, apakah kalian menduga bahwa kalian itu diciptakan begitu saja, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kalian menyangka itu semuanya? Ah, subhanallah. Ya, maka sekali lagi ini termasuk salah satu rangkaian dari keimanan seorang hamba akan hari kiamat. Al-iman bil ba'tsi, keimanan terhadap hari kebangkitan. Thumma yaqulul mu'min li ikhwanihi fil jannah, kemudian berkata seorang mukmin kepada saudaranya mukmin yang lainnya di dalam surga, hal antum muttali'un, apakah kamu ingin melihat kondisi keadaan teman kamu itu yang menyeru, mengajak kamu untuk mengingkari hari kebangkitan? Finnar linandur manzilata qarini hadha wa ma sara ilaihi wa hadha azharul aqwal. Ya, diperlihatkan, dilihat, ya Rabb, ternyata temannya sudah dicemplungkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata temannya berada dalam penyiksaan yang begitu dahsyat di tengah-tengah neraka. Subhanallah. Makanya dia mengatakan, wah, kalau bukan nikmat dari Rabbku, ya kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh saya akan mengalami nasib yang sama dengan temanku itu. Subhanallah. Maka selalu minta, semuanya kita selalu minta hidayah dan keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting juga jemaah sekalian, untuk kita selalu menyiapkan waktu untuk mendalami agama Allah. Kapan lagi, di mana lagi bisa kita saling mengingatkan untuk kehidupan akhiratnya kita, kalau bukan di majelis-majelis ilmu? Ya, kapan lagi kita bisa membentengi dirinya kita yang setiap harinya kita berkecimpung dengan dunia yang gak ada ujungnya ini, jemaah sekalian, kalau bukan di majelis-majelis ilmu mendengarkan siraman rohani? Kapan lagi, jemaah sekalian? Maka siapkan waktunya kita, siapkan waktunya kita untuk terus belajar membekali dirinya kita dengan ilmu agama. Semoga yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat, motivasi untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.